karena kesempurnaan kuasanya, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kemudian sebab yang kedua kita memuji Allah yaitu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita hitung. Dan ketika kita memuji Allah karena Allah memberi, itulah yang disebut dengan sikap syukur. Ketika Allah memberi, kemudian kita puji, maka itulah yang disebut dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya juga penulis menyebutkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, bahwa termasuk daripada memuji adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, atas luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, atas baiknya perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya, atas pemberian Allah sebelum Allah diminta, atas permulaan dari Allah sebelum hamba memulainya. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Kemudian juga atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ini semua juga nikmat dari Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala membencikan kepada hamba tersebut kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada hamba tersebut pahala yang besar di sisi Allah. Satu amal saleh diganjar 10 pahala. Niat dari amal saleh diganjar 1 pahala sempurna. Ketika orang melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun merahmatinya. Ketika baru berniat, maka Allah tidak menyiksa atau menulis dosa hamba tersebut. Lalu ketika hamba tersebut melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala cuma menuliskan 1 dosa dari apa yang dia kerjakan. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita seluruhnya bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, semua perintahnya itu menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua larangannya, perintahnya tidak Allah perintahkan kecuali yang disanggupi oleh manusia. Larangannya adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dijauhi. Nah, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis dari bab ini, yaitu memuji Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira pemberian Allah itu cuma nikmat harta. Akan tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh yang bermanfaat untuk manusia di dunianya dan di akhiratnya. Maka ini semua memerlukan pujian dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya atas nikmat tersebut. Seorang dicintakan kepadanya keimanan, seorang dibencikan kepadanya kemaksiatan, kekafiran, terutama di zaman sekarang, zaman yang semakin mudah untuk melakukan maksiat disebabkan tersebarnya banyak godaan syubhat dan godaan syahwat. Maka ketika itu dibencikan kepada kita, alat untuk bermaksiat ada di tangan kita. Gawai-gawai kita ada di tangan kita. Ini bahasa Indonesianya gawai. Bahasa Indonesia yang benar. Gadget, smartphone. Gawai-gawai di tangan kita itu ada mudah di tangan kita. Tapi kita benci untuk melihatnya. Maksiat-maksiat ada di tangan kita, tapi kita benci untuk melihatnya. Maka ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, penulis kemudian mengatakan, masih perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, wa ma'a hadza kullihi fattakhadha lahum daran. Di samping semua itu, Allah membuat untuk mereka suatu negeri, maksudnya surga, negeri akhirat. Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dengan segala macam bentuk nikmat, dan sudah saya jelaskan tadi nikmat Allah itu bukan hanya sekedar harta. Nikmat Allah Subhanahu wa taala segala macam hal yang bermanfaat untuk manusia. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar harta. Sangat keliru orang mengukur nikmat hanya dengan sekedar harta. Bahkan kadang-kadang nikmat harta rating yang paling rendah dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat sehat misalnya. Itu salah satu nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di antaranya kedua mata. Mata itu bisa mengalahkan harta sebanyak apapun. Kalau seandainya ada orang tunanetra diberikan kepada dia rumah mega, mobil mewah, emas, perak, harta bertumpuk, maka tidak akan merasakan nikmat tersebut karena dia tidak punya mata yang bisa melihatnya. Maka salah satu nikmat yang paling pertama kali nanti Allah akan tanya adalah nikmat kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min an-na'imi an yuqala alam nusihha laka jisma wa narawika min al-ma'i al-barid. Hal yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Dan bukankah kami telah memberikan air dingin dari rasa hausmu? Ini nikmat sehat lebih utama dibandingkan nikmat harta. Makanya Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, kalau membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, kemudian satu lisan dua bibir. Fudail bin Iyad setiap kali membaca ayat ini beliau menangis. Kemudian ketika ditanya, "Ma abkait?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima?" Apakah pernah engkau bermalam di suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan, yang telah memberikan kepadamu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Ini nikmat mata, nikmat bisa mengalahkan dunia dan seisinya. Karena tanpa mata seseorang tidak akan menikmati nikmat dunia. Tanpa mata seseorang tidak akan menikmati nikmat harta. Tanpa mata seseorang tidak akan menikmati nikmat tahta. Tanpa mata seseorang tidak akan menikmati nikmat wanita. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Kemudian Allah membuat di akhirat sebuah perkampungan yang di dalamnya, lihat, wa a'adda lahum fiha min kulli ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Disiapkan untuk mereka di negeri itu semua yang disukai jiwa dan menyenangkan mata. Wa mala'aha min jami'il khairat. Dipenuhi dengan semua kebaikan. Wa awda'aha minan na'imi wal habrati was sururi wal bahjah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Diletakkan padanya kenikmatan, kesenangan, kegembiraan dan keceriaan yang tidak ada pernah melihat, mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, tidak terbetik di hati seorang manusia pun. Yang ada cuma kesenangan, yang ada cuma kenikmatan, yang ada cuma kegembiraan, yang ada cuma kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, tidak pernah dilihat, didengar oleh satu telinga pun, tidak pernah terbesit dalam satu hati manusia pun. Nah, ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puji, Allah Subhanahu wa taala. Dan ringkasan surga, sering saya katakan surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan, kekal abadi. Tempat penuh dengan kenikmatan kekal abadi tidak pernah bisa dibayangkan. Ini semua menunjukkan tentang bagaimana luasnya nikmat Allah terhadap seorang hamba. Apa saja yang kita minta, ada. Apa saja mata kita ingin melihatnya, sejuk melihatnya, bisa dilihat tanpa ada batasan. Maka para ikhwah, ini yang menyebabkan kita bersyukur pada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma arsala ilaihimur rusula yad'unahum ilaiha, tsumma yusarru lahumul asbab allati tusiluhum ilaiha wa a'anahum 'alaiha." Yang artinya, kemudian diutus kepada mereka para rasul mengajak mereka kepadanya. Ini nikmat Allah. Diutusnya para rasul kepada manusia menjelaskan jalan yang benar agar bisa sampai ke dalam surga yang seperti itu tadi nikmatnya. Itu nikmat Allah, pemberian Allah yang patut kita puji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Allah tidak membiarkan kita untuk terlunta-lunta, tidak tahu jalan mana jalan yang diridhai oleh Allah, mana jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala utus para rasul menjelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut, surah An-Nahl. Dan sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul untuk mendakwahi umatnya, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Akhirnya dengan Rasul kita tahu mana Al-Qur'an, mana jalan yang hak dibandingkan yang batil, mana kebenaran dibandingkan kekeliruan, mana keburukan dibandingkan kebenaran, dan semisal. Dibandingkan kebaikan maksud saya. Thumma yusarru lahumul asbab allati tusilu ilaiha wa'anahum alaiha. Kemudian, lalu dimudahkan untuk mereka sebab-sebab yang menghantarkan mereka kepadanya seraya menolong mereka di atasnya. Ini luar biasa nih. Pertolongan Allah untuk taat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar daripada nikmat harta. Allah menolong seseorang untuk mendapatkan teman baik. Allah menolong seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Allah menolong seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang dengannya dia bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan muslim lebih maksimal. Terutama nanti nih bulan-bulan Ramadan. Allah menolong seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik agar lebih bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disibukkan dengan sesuatu, tidak disakitkan, ya, dan semisalnya. Saya dulu punya teman, orang mampu untuk berhaji karena dia bendahara di sebuah perusahaan besar. Mampu dia berhaji secara finansial, kesehatan, tetapi tidak dilapangkan oleh Allah waktu. Sudah mendaftar haji, maka tinggal berangkat saja ternyata ada pekerjaan yang menghadang dia, yang tidak mau, mau tidak mau dia harus membatalkan hajinya. Nah, ini salah satu hal yang patut kita perhatikan ketika seseorang dimudahkan sebab-sebab untuk menuju ke dalam surga. Kemudian ditolong oleh Allah untuk menuju ke dalam surga tersebut. Ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian penulis mengatakan, وَرَضِيَ مِنْهُمْ بِالْيَسِيرِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ جِدًّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى بَقَاءِ دَارِ النَّعِيمِ. Meridai dari mereka yang sedikit pada waktu yang sangat singkat ini dibandingkan kekekalan negeri kenikmatan. Seseorang diberikan oleh Allah di dalam hatinya perasaan qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah. Tidak merasa tidak merasa kurang, selalu mengeluh atas pemberian Allah. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia senantiasa orientasinya akhirat, ini cuma sementara, cuma bagaikan kata Nabi Muhammad SAW, bagaikan orang berteduh di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sebentar, mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke negeri tujuannya. Maka orang tersebut diberikan nikmat oleh Allah. Apa? Perasaan merasa cukup dengan pemberian Allah. Perasaan merasa cukup dan dijauhkan dari perasaan merasa kurang selalu dengan pemberian Allah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan penulis di sini kita bisa ambil pelajaran, salah satu cara kiat yang paling jitu untuk menghadirkan qona'ah di dalam hati, sifat puas atas pemberian Allah di dalam hati, adalah mengingat tujuan kehidupan, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi, penuh dengan kenikmatan, tidak ada kekurangan sedikitpun. Atau dalam bahasa yang lain, membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, itu dia akan mudah qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Ah, di surga enggak ada begitu. Ah, di surga enggak ada sulitnya seperti ini. Akhirnya dia, ya sudahlah, ini cuma sementara. Cuma hanya sekedar memakai. Cuma hanya sekedar diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus. Nah, seperti itu. Akhirnya dia merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis, dan itu sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, saya katakan tadi bahwa kiat paling mudah untuk menghadirkan qanaah di dalam hati adalah mengingat kehidupan akhirat. Membandingkan antara dunia dengan kehidupan akhirat. Dan itu disebutkan sering dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa' wal banin wal qanatirin muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harf, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya, diindahkan pada pandangan manusia syahwat terhadap wanita, anak-anak, kemudian harta yang bertumpuk dari emas dan perak, kemudian binatang ternak, kemudian pertanian, ya. Kemudian Allah mengatakan itulah perhiasan kehidupan dunia. Sudah itu ya, satu. Dan di sisi Allah husnul ma'ab, yaitu tempat tinggal kembali yang lebih baik daripada ini. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalik." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu?" Nah, itu konsep Quran itu. Membuat orang qanaah. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid." Lihat ayatnya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia cuma perhiasan, saling bangga membanggakan, kemudian saling tafakhur wa zinatun. Saya bacakan ayatnya. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Laib, lahu yang melalaikan, zina, perhiasan, wa tafakhur, bermegah-megah di antara kalian, wa takatsur, berbanyak-banyak harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagungkan para petani. Awal-awalnya oke, tumbuh hijau mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan pasti kering. Lalu kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Kemudian Allah berfirman, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Baru setelah itu Allah menjelaskan ayat itu, baru Allah menjelaskan akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah. Nah, lihat. Konsep Al-Quran seperti itu untuk membuat hati kita qanaah. Ya, yaitu membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mengorientasikan tujuan hidup kita akhirat. Itu qanaah. Ya, cuma seini aja. Paling setumat. Mati juga tidak berbau. Ya? Mati juga tidak berbau. Dan itu sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Bahwa kematian kita tidak akan tahu orang mati kapan. Apakah dia 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 pekan lagi, 1 hari lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi, 1 detik lagi, enggak tahu. Dan semua yang dibangga-banggakan selama ini dari harta dunia tidak akan pernah dia bawa. Nah, itu membuat kita qanaah, ya sudahlah. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya inilah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa radhiya minhum bil yasir fi hadhihi al muddah al qasirah jiddan bil idafa ila baqa'i darin na'im." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala meridai dari mereka yang sedikit pada waktu sangat singkat ini dibandingkan kekekalan nikmat ke negeri kenikmatan. Apa maksudnya? Ini luar biasa. Amal yang kita kerjakan itu tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan. Wah, ini luar biasa. Itu yang membuat kita memuji Allah. Sholat yang kita kerjakan tidak sebanding dengan surga yang Allah sediakan. Puasa yang kita kerjakan tidak sebanding dengan nikmat surga yang Allah sediakan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu sedikit. Makanya penulis mengatakan, wa radhiya minhum bil yasir fi hadhihi al muddah al qasirah jiddan bil idafa ila baqa'i darin na'im. Artinya Allah meridai dari mereka yang sedikit pada waktu yang sangat singkat ini dibandingkan kekekalan negeri kenikmatan. Mana umur 60-70 tahun ya dibandingkan kekekalan abadi? Enggak bisa dibandingkan kan. 60-70 tahun itu pun tidak semua ibadah. Allahu akbar. Tapi dengan begitu Allah tetap ngasih kita. Nah, ini yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Semakin bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tempo yang singkat ini kita masih campuri dengan maksiat. La haula wala quwata illa billah. Begitu penyabarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa dhamina lahum in ahsanu an yuthibahum bil hasanati ashra. Dan dijamin untuk mereka apabila berbuat baik niscaya akan dibalas dengan kebaikan 10 kali lipat. Ini sudah saya jelaskan. Ya, ini pun luar biasa. Yang memuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'u wastaghfaru an yaghfira lahum. Artinya, dan jika menjanjikan mereka untuk menghapus kejahatan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan, saya ulangi, dan bila berbuat buruk lalu memohon ampun, niscaya diampuni. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu besar. Kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa. Ya. Kemudian ada cara untuk melepaskan dari dosa, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Yang membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adahum an yamhuwa ma janawhu minas sayyi'at bima yaf'alunahu ba'daha minal hasanat. Artinya, menjanjikan mereka untuk menghapus kejahatan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan sesudahnya berupa kebaikan-kebaikan. Ini nikmat Allah yang membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa, lalu kita tambali dosa tersebut dengan kebaikan, dosa itu akan hilang. Dosa lagi, kebaikan lagi, dosa itu akan hilang. Dosa lagi, kebaikan lagi, dosa itu akan hilang. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita menghilangkan dosa. Dan kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia, orang yang selalu melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dihapus dengan amal-amal saleh. Alangkah indahnya hal tersebut yang membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah penulis kemudian mengatakan wa dzakkarahum bi ala'ih wa ta'arrafa ilaihim bi asma'ih wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsana la hajata minhu ilaihim wa nahahum amma nahahum anhu himayatan wa siyanatan lahum la bukhlan minhu alaihim. Diingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallah. Diingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperkenalkan kepada mereka melalui nama-namanya, itu nikmat Allah yang patut kita bersyukur atasnya. Memerintahkan mereka apa-apa yang telah diperintahkan sebagai rahmatnya dan perbuatan baik. Tidak ada hajat darinya kepada mereka. Para ikhwah, syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, satu, Allah tidak perlu, tidak membutuhkan itu. Kita yang perlu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, syariat tersebut sangat sempurna. Tidak ada yang menyulitkan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam puasa misalkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Yang artinya, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama kesulitan. Jadi enggak ada yang sulit dalam syariat Allah, itu enggak ada yang sulit. Dan itu adalah pemberian Allah yang patut kita syukuri. Ya, seperti meninggalkan riba, itu enggak sulit. Dan kehidupan setelahnya dijamin akan lebih baik daripada sebelum. Ya, tinggal manusianya sabar atau tidak. Nah, itu dia. Lalu melarang mereka apa-apa yang telah dilarang sebagai penjagaan dan pemeliharaan bagi mereka. Bukan kebakhilan darinya untuk mereka. Semua larangan Allah yang Allah larang atasnya, yang Allah haramkan atas manusia, bukan karena Allah tidak suka, atau bukan karena Allah pelit untuk membolehkan itu, bukan. Tapi itu untuk kebaikan. Maka lihat saja semua larangan Allah pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat jika dijauhi. Sebagaimana kebaikan yang Allah perintahkan, lihat saja perintah Allah yang Allah perintahkan, pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat jika dikerjakan. Larangan yang Allah larang atas manusia, maka pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat jika dijauhi. Apa saja? Cari dalam Al-Quran perintah apapun, dari A sampai Z-nya, maka kita akan dapati perintah tersebut jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Sebaliknya, larangan apapun yang Allah larang di dunia ini, jika kita menjauhinya pasti mendatangkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Syirik, bid'ah, mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, riba, durhaka, ya, semua, memutuskan hubungan silaturahim, semua ini larangan-larangan Allah. Kalau kita perhatikan dan kita kerjakan, itu pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Maka jangan ragu dengan hal ini, ya, harus yakin. Contoh misalkan kita meninggalkan riba, harus yakin bahwa itu adalah diharamkan. Dan setiap yang diharamkan, kalau dikerjakan pasti mendatangkan keburukan. Harus yakin itu. Maka wajib saya tinggalkan. Kita tidak menganut fatwanya seorang ustaz, ya, yang mengatakan selama belum dapat pekerjaan, boleh untuk tidak resign. Ini fatwa ngawur, menyimpang, sesat, menyesatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib resign dan pasti akan mendapatkan kebaikan setelah dia meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Allah yang janji. Dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Dan itu perlu keimanan, bukan perlu sesuatu yang harus terlihat dengan kasat mata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu mulia dibandingkan seluruh sahabatnya, disebabkan kenapa? Lihat, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i, berkata, "Ma sabaqa Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salah." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah mendahului berada di tingkat yang atas dibandingkan para kaum muhajirin dan ansor seluruhnya dengan banyaknya sholat dan puasa. Enggak. Walakin bima waqara fi qalbihi minal iman. Tetapi dengan apa yang menancap di dalam hatinya dari keimanan. Para ikhwan, harus yakin kita ninggalkan yang haram karena Allah, bukan karena dunia. Ini sebagian orang keliru, ninggalkan yang haram karena ingin yang lebih baik darinya, dalam artian orientasinya dunia. Nah, ini menyimpang. Ninggalkan Allah karena ingin selamat di akhirat, jauh dari laknat Allah, maka nanti dunianya akan mengikut. Seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa khatabahum bi altafi khitabin wa ahla. Mengarahkan pembicaraan kepada mereka dengan sebaik-baik pembicaraan dan semanis-manisnya. Wa nasahahum bi ahsanan nasaih, dan menasihati mereka dengan sebaik-baik nasihat. Wa wassahum bi akmalil wasaya, mewasiatkan mereka dengan sempurna, sesempurna-sempurna wasiat. Wa amarahum bi asyrafil khisal, dan memerintahkan mereka semulia, dengan semulia-semulia perkara. Ini kurang tepat terjemahannya, ya. Yang tepat adalah seperti misalkan saya terjemahkan ya, mengarahkan pembicaraan kepada mereka dengan pembicaraan terbaik dan menasihati mereka dengan nasihat paling baik, mewasiatkan mereka dengan wasiat yang paling sempurna, memerintahkan mereka kepada perkara paling mulia, kan begitu lebih enak ya, melarang mereka dari perkataan dan amalan paling terburuk. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita mungkin tidak merasakannya. Itu sebagai nikmat. Sebagian orang cuma menganggap nikmat itu cuma apa? Harta, pemberian, materi, uang, emas, perak. Ya. Kemudian penulis mengatakan, memberikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan, membuat untuk mereka permisalan, meluaskan bagi mereka jalan-jalan ilmu dan pengetahuannya. Kemudian membukakan kepada mereka pintu-pintu hidayah. Wah, ini ilmu dan hidayah, ini luar biasa. Allah memudahkan kita nuntut ilmu. Coba beda pak, orang yang berilmu yang walau cuma ngaji kayak bapak-bapak sekarang duduk di majelis ilmu, ya meskipun tidak intensif, ya, kita cuma seperti mendengar pengajian begitu. Beda dengan orang yang tidak pernah nuntut ilmu. Apalagi orang yang nuntut ilmunya intensif di pesantren misalkan, duduk dengan syekh, dia belajar kitab misalkan. Itu sangat berbeda yang tidak menuntut ilmu. Dari gaya bicaranya, dari gaya duduknya, dari gaya bersikapnya sangat berbeda. Ya. Kemudian penulis mengatakan, kemudian dimudahkan bagi mereka pintu-pintu hidayah, memperkenalkan kepada mereka sebab-sebab yang mendekatkan mereka kepada keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut mengenalkan kepada manusia, ini loh jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah. Ini jalan yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah. Kita tahu dengan ilmu, akhirnya kita tahu mana jalan ridha Allah, mana jalan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang mendekatkan mereka kepada keridhaannya, menjauhkan mereka dari kemurkaannya. Berbicara kepada mereka dengan selembut-lembut pembicaraan. Menamai mereka dengan sebaik-baik nama atau dengan nama yang paling terbaik. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, itu sering. Ya, manggilnya dengan panggilan yang baik. Kemudian Allah berfirman, utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang beriman, agar kalian beruntung. Ya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Kemudian Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang berdosa, berlebihan atas dirinya. Padahal Allah sedang memperingatkan keras dengan orang tersebut yang berdosa. Tapi Allah panggil dengan panggilan yang paling lembut. Wahai hamba-hambaku, Allah Akbar. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu sangat kasih sayang terhadap hambanya. Dan itu yang membuat kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 31, qul li'ibadiyalladzina asrafu. Katakan untuk hamba-hambaku yang melampaui batas. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, ya disebutkan kata-kata hamba-hambaku. Seakan-akan Allah ingin kita memanggil kita itu dengan panggilan yang paling mulia, paling terhormat, hamba-hambaku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yukhatibum bi khitabil widad wal mahabbah wat talattuf. Allah Subhanahu wa taala berbicara pula kepada mereka dengan pembicaraan kasih sayang, kecintaan, kelembutan. Seperti firman-Nya, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ini panggilan-panggilan Allah yang sangat indah, sangat lembut, sangat kasih sayang. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, atap, dan menurunkan dari langit air dan mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutlah suatu hari yang seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, kemudian seorang anak tidak juga menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kalian dan jangan pula penipu syaitan memperdaya kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 33. Nah, ini semua juga menunjukkan tentang apa namanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang memperdaya kalian terhadap Rabb yang kalian yang mulia, yang menciptakan kalian, menyempurnakan kalian, dan serta menyeimbangkan kalian. Surat Al-Infitar ayat 6 sampai 7. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul Qur'an jaa'a 'ala hadha an-namat min khitabihi li'ibadihi bit-tawaddud wat-tahannun wat-tahannun wal-lutf wan-nasiha al-baligh. Kebanyakan ayat Al-Qur'an datang dengan pembicaraan seperti ini. Bentuk redaksinya seperti ini. Terhadap hamba-hambanya penuh dengan kasih sayang, kelembutan, nasihat yang berharga. Ya. Ini kapan hati kita sedang merasa galau, resah, terutama merasa kurang, ya, maka pada saat itu ingat Allah itu kasih sayang terhadap kita. Allah itu cara memanggil kita pun dengan sangat kasih sayang. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup kiranya karena waktu yang tidak cukup. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com.